Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-An'am. Di kesempatan malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-30. Yaitu firman Allah Azza wa Jal, walau tara, dan seandainya engkau mengetahui. Itwukifu, ketika mereka diberdirikan, ketika mereka berdiri ala Rabbihim di hadapan Rabb mereka. Qal, dia berfirman, alaysa hadza bilhaq, bukankah ini satu hal yang benar? Qalu, mereka mengatakan, bala, betul, wa rabbina, demi rabb kami. Qal, dia berfirman, fadzukul adaba, maka rasakanlah siksaan, bima kuntum takfurun, karena kalian kafir atau karena kalian ingkar. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau mengetahui. Dan ini adalah mauqifun akhar, posisi yang lain dari posisi yang sebelumnya. Dan yang dimaksud dengan engkau di sini, boleh jadi kita katakan yang dimaksudkan adalah nabi atau semua orang yang kepadanya ayat ini tertuju, yaitu semua orang yang membaca ayat ini. Ketika mereka diberdirikan, yaitu ketika mereka berdiri di hadapan Rabb mereka. Maka jika ada yang bertanya, bukankah berdiri di hadapan Allah itu satu hal yang mustakbal, sesuatu yang belum terjadi karena masih masa depan? Kenapa di sini menggunakan fi'il madhi, wuqifu, ketika mereka berdiri, dan tidak menggunakan fi'il mudhari, id yaqifu? Maka jawabannya, sesuatu yang pasti boleh diungkapkan dengan kata kerja lampau, litahaqquqi wuqu'ihi, untuk menegaskan pasti terjadinya hal tersebut. Contoh yang lain adalah firman Allah di surat An-Nahl ayat yang pertama, ata amrullah, telah datang ketetapan Allah, yaitu kiamat, padahal kiamat belum datang. Namun kata kerja lampau di sini untuk menegaskan bahasanya kiamat pasti datang. Oleh karena itu, falatas ta'jiluh, kalian tidak perlu minta untuk disegerakan. Enggak usah diminta cepat-cepat, dia pasti datang. Fayakuna hadza taswiran lil halil mustaqbal, maka dalam hal ini terdapat penggambaran keadaan masa depan yang belum terjadi, seakan-akan dia sudah hadir dan telah terjadi. Maka berbagai perkara yang belum terjadi namun menggunakan kata kerja lampau itu tujuannya adalah supaya kita bisa membayangkan seakan-akan itu, membayangkan kalau itu seakan-akan satu hal yang telah terjadi. Ketika mereka berdiri di hadapan Rabb mereka, yang tentu maknanya yang dimaksudkan adalah Allah Azza wa Jal, maka di sini rububiyah dinisbatkan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, padahal mereka orang-orang kafir ini adalah termasuk di antara hamba Allah yang hina. Maka ini untuk mengisyaratkan bahasanya Allah Azza wa Jal adalah sang pencipta, sang pemilik, dan sang pengatur yang berkuasa atas mereka. Mereka orang kafir, tidak ada makhluk yang tidak berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi kewajiban mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka Rabb di sini dikaitkan kepada mereka, Rabbihim, Rabb mereka, untuk mengisyaratkan bahasanya Allah berkuasa atas mereka. Meskipun demikian, ternyata mereka tidak mau beriman kepada Allah dan para Rasul Allah, dan mereka pun tidak beramal untuk menjumpai hari ini, yaitu hari kiamat. Ringkasnya, yang dimaksud dengan Rabbim di sini adalah rububiyah ammah. Maka rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya itu ada dua macam, ada rububiyah ammah dan ada rububiyah khasah. Nah, rububiyah yang bersifat umum, itulah rububiyah Allah terhadap semua makhluk, mukmin ataupun kafir. Allah yang dalam pengertian Allah lah yang menciptakan mereka, Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur mereka dengan aturan kauni kodari. Dan ada rububiyah khasah, rububiyah yang bersifat khusus, itu rububiyah Allah dalam artian pendidikan dan pemeliharaan Allah kepada makhluknya dengan nikmat-nikmat batiniyah, dengan iman, dengan taufik, dengan hidayah dan yang lainnya. Adapun rububiyah ammah, maka rububiyah dan pengertian Allah memelihara makhluk-makhluknya bini'amihi dengan berbagai macam nikmat-nikmatnya. Namun nikmat yang lahiriah, ya, diberi kesempatan hidup, diberi kesehatan, diberi ini dan itu. Qal, ya, Allah berfirman, ini adalah kalimat tersendiri, jumlah istinafiyah, kalimat baru untuk menjelaskan apa yang terjadi saat manusia kafir berdiri di hadapan Allah. Alaysa hadza bil haqq, bukankah kiamat itu satu hal yang benar, bisidq satu hal yang benar, atsabit sesuatu yang ada, yang tidak ada keraguan padanya. Yang dimaksud dengan hadza adalah al-ba'ats, bangkit dari kubur yang diingkari oleh orang-orang kafir. Alaysa hadza bil haqq, di sini terdapat ba yang kata para ulama, ba di sini kalau dari sisi i'rab adalah ba tambahan, namun para ulama ilmu balaghah mengatakan berkaitan dengan huruf-huruf tambahan, bahasanya itu memberikan faedah penegasan. Fa'al hadza, maka berdasarkan hal ini, maka ya, dalam kalimat ini ada kata penegasan. Kata penegasan yaitu dengan huruf ba zaidah. Maka ba tambahan, ba itu adalah tambahan cuma secara i'rab, namun tidak merupakan tambahan secara makna. Secara makna dia punya fungsi, bukan tambahan, namun untuk mewujudkan satu maksud yang itu tidak terwujud jika tanpa huruf tersebut. Kalau mereka mengatakan bala wa rabbina, betul wahai Rabb kami, maka mereka memberikan jawaban plus sumpah. Padahal dulu mereka orang kafir, sebelum kiamat, sebelum mati mereka mengatakan kami tidak akan dibangkitkan. Nah, di sini setelah kiamat terjadi mereka bersumpah-sumpah bahasanya bangkit dari kubur adalah satu hal yang benar. Seandainya ada yang bertanya apakah sumpah ini manfaat, tentu jawabannya sumpah ini tidak manfaat. Kenapa? Karena ini sumpah saat kiamat telah terjadi dan darul akhirah, kampung akhirat adalah tempat untuk mendapatkan balasan dan bukan tempat beramal. Wa rabbina, wahai Rabb kami. Di sini ada penegasan yang lain dengan kalimat sumpah, dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang dimuliakan oleh orang yang bersumpah, yang dalam bahasa Arab dengan kata-kata tertentu, dengan huruf tertentu. Qal, Allah berfirman, fadhukul adaba, rasakanlah siksaan disebabkan kekafiran kalian. Maka Allah Azza wa Jal, tatkala mereka telah mengakui bahasanya hari kiamat adalah satu hal yang benar dan nyata, dan jelaslah bahasanya pengingkaran orang kafir terdahulu di dunia, karena kufran adalah kekafiran, bi'ikorihim, dan itu adalah kekafiran dengan pengakuan mereka sendiri. Mereka sekarang mengakui bahasanya mereka kafir, dengan mereka dulu kafir, ketika di dunia mereka kafir karena mengingkari adanya hari kiamat. Maka Allah katakan fadhukul adab, rasakanlah siksaan. Kalimat perintah di sini faedahnya adalah ihana, untuk menunjukkan hinanya mereka, untuk menghinakan mereka, bukan untuk memuliakan. Karena tentu tidak ada seorang yang dimuliakan dengan mendapatkan siksaan. Fadhuku, maka rasakanlah. Maka di sini siksaan disebut dengan digunakan kata-kata merasa, yang dhauq itu makna asalnya merasa dengan lidah. Oh ini makanan ini enak, oh ini makanan ini manis. Makna asalnya dhauq itu merasakan dengan lidah. Kenapa digunakan siksaan dengan menggunakan kata-kata dhauq? Rasakanlah. Litahakuki wuku'ihi, untuk menegaskan kalau itu satu hal yang terjadi. Karena jika seorang itu mengicipi sesuatu dan merasakan satu makanan, artinya dia yakin secara sempurna makanan ini manis. Ketika dia merasakan manisnya makanan, maka dia yakin kalau itu memang betul-betul manis. Maka jika ada orang yang berkata kepada Anda, di sakuku ini ada apel. Karena orang yang berkata adalah orang yang jujur, tentu Anda percaya. Ketika Anda melihat apel itu sendiri, maka Anda bertambah yakin. Ketika apel tersebut diberikan kepada Anda dan Anda memakannya, maka Anda lebih yakin lagi. Maka yakin karena ucapan orang yang jujur disebut ilmu yakin. Yang kedua, yakin karena lihat sendiri namanya ainul yakin, dan yakin karena merasakan, maka itu disebut hakul yakin. Maka ketika besok ada azab untuk orang kafir, kita mengimaninya, maka itu ilmu yakin. Dan mereka melihat dan kita lihat adanya neraka untuk orang kafir, hakul yakin. Maka orang kafir yang merasakan langsung siksaan neraka, nah itu betul-betul hakul yakin. Kalau melihat neraka, maka inu ainul yakin. Bima kuntum takfurun, kalian mendapatkan adab dan siksaan karena kalian kafir. Baknya di sini bak sebabiyah. Dan maknanya bikaunikum takfurun, karena kalian kafir, yaitu kafir dengan hari akhir. Demikian juga kafir dengan orang yang mengkabarkan adanya hari akhir, yaitu para rasul alaihimussalatu wassalam. Demikian juga kafir dengan zat yang mengutus para utusan. Nah tadi di awal ayat Allah katakan, seandainya kalian tahu, Anda tahu. Lalu apa jawabnya? Seandainya tahu gimana? Maka di sini kalau di ayat ini dibuang, tidak di tegaskan. Maka kalau mau dimunculkan, seandainya kalian mengetahuinya, la ra'aita amran aziman, niscaya kalian akan melihat sesuatu yang sangat besar. Maka apa tujuan kenapa tidak disebutkan hal ini? Ayat haba adzihnu kulla madhabin, supaya pikiran itu membayangkan kemana-mana. Karena seandainya ditegaskan, seandainya engkau menyaksikan kemudian akan begini-begini, maka Anda akan tuhadid, akan memastikan dengan apa yang telah disebutkan. Dampaknya adalah demikian. Namun ketika tidak dimunculkan dampak seandainya melihatnya, maka jadilah seorang itu membayangkan hal tersebut sebagai sesuatu yang ngeri, akthar mimma yusab, yang tidak bisa dideskripsikan. Oleh karena itu, maka dibuangnya kalimat dalam kondisi semacam ini adalah termasuk keindahan berbahasa. Ya, kandungan ayat untuk surat Al-An'am ayat 30, di sini adanya penegasan bahasanya Allah adalah Rabb untuk orang kafir sekalipun. Ala rabbihim. Kemudian bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang bertugas untuk mendatangkan manusia agar berada di hadapannya. Itwukifu, ketika mereka diberdirikan. Dan Allah tidak mengatakan ketika mereka berdiri, artinya mereka didatangkan oleh malaikat. Ada malaikat yang mengambil mereka, menyeret mereka supaya kemudian mereka berdiri di hadapan Allah. Kemudian ayat ini dalil bahasanya Allah berfirman, qal alaisa hadza bil haq. Allah berkata kepada orang kafir tersebut, bukankah ini satu hal yang benar? Dan ayat ini dalil bahasanya firman Allah itu ada huruf dan suaranya. Ada huruf sebagaimana dalam ayat alaisa hadza bil haq, dan ini tentu mengandung huruf. Dan kita simpulkan bahasanya ada suaranya karena mereka mendengar sehingga mereka merespon qalu bala wa rabbina. Kemudian mereka orang-orang kafir ini mengatakan, betul ya Allah, kiamat itu satu hal yang benar dengan demi Rabb kami. Sumpah di sini, ini sumpah yang diucapkan oleh orang kafir ini yus'ir, menunjukkan besarnya penyesalan mereka karena ingkar dan kafirnya mereka dulu ketika di dunia. Seakan-akan mereka mendustakan diri mereka sendiri, dan mereka mendustakan diri mereka sendiri ini digandeng dengan sumpah untuk menegaskan. Dan tidaklah samar satu hal yang jelas bahwa kalimat semacam ini tidak akan muncul, tidak akan keluar kecuali dari hati yang menyesal. Walakin fatal awan, akan tapi waktunya telah berlalu. Waktu penyesalan yang manfaat telah berakhir dan telah berlalu. Penyesalan ketika itu tidak ada manfaatnya. Kemudian ayat ini dalil isbatul asbab, menetapkan, menegaskan bahwasanya sebab itu berpengaruh. Karena Allah mengatakan bima kuntum takfurun, kalian itu masuk neraka karena sebab kekafiran kalian. Dan sebab itu memberikan pengaruh untuk munculnya musabab adalah sesuatu yang sesuai dengan realita. Dan perlu diketahui bahasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah apakah sebab itu memberikan dampak dan berpengaruh kepada musabab ataukah tidak, ada tiga pandangan. Kemudian ada orang yang mengingkari sebab secara total dan mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi bimujaradi sidfah, adalah secara semata-mata kebetulan, bukan karena itu punya efek pada ini. Wabimujaradi annallaha khalaqaha, dan karena semata-mata Allah menciptakan musabab, bukan karena sebab itu ngefek, berefek untuk terjadinya musabab. Ya, perlu diketahui bahasanya ini adalah akidah Asy'ariyah yang mengatakan, yang mereka mengatakan bahasanya sebab itu tidak ngefek pada musabab. Ya, dan mereka menjadi keyakinan mereka, siapa yang meyakini bahasanya sebab itu ngefek kepada musabab, maka batal imannya, maka dia telah melakukan kemusyrikan, syirkun fil asbab. Syirkun dalam asbab, dalam akidah Asy'ariyah adalah meyakini makan itulah yang berefek pada, yang berefek kenyang, minum itu berefek hilangnya dahaga, menendang bola itulah yang berefek pada melambungnya bola, pisau yang tajam itulah yang efek keluarnya darah. Mereka menolak kalau itu semua ngefek, itu semua berpengaruh. Dan mereka menganggap siapa yang meyakininya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengatakan bahasanya waqa'al musabbabu inda sabab la bisabab. Kaidah Asy'ariyah bahasanya musabab itu terjadi saat karena Allah menciptakan, saat orang melakukan sebab, namun bukan karena sebab. Maka ketika seorang itu nendang bola, maka ketika itu Allah menciptakan melambungnya bola, bukan karena tendangan kaki itu berefek pada melambungnya bola. Maka bimujarat annallaha khalaqaha. Musabab itu terjadi semata-mata karena Allah menciptakannya, bukan karena sebab ini ngefek kepada musabab. Ketika orang itu melakukan sebab, yaitu makan, nah, pada saat itulah Allah menciptakan kenyang, bukan karena makan itu berdampak kenyang. Sebenarnya makan tidak berdampak pada kenyang, kata mereka. Sebenarnya dampak, tidak berdampak pada kenyang. Cuma pada saat makan Allah menciptakan kenyang. Maka kenyang itu terjadi bimujarat annallah khalaqaha. Semata-mata karena Allah menciptakannya, bukan karena itu punya dampak dan pengaruh. Kemudian yang kedua adalah ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkeyakinan bahasanya sebab itu mu'athiratun bidzatiha, berefek dengan sendirinya, memberikan efek dengan sendirinya. Semata-mata sebab itulah terjadilah musabab. Allah tidak campur tangan. Allah tidak campur tangan dalam masalah munculnya kenyang setelah makan. Itu Allah tidak campur tangan. Semata-mata kenyang itulah yang memberikan dampak. Semata-mata makan itulah yang membuahkan kenyang. Wahaulaihumul madiyun, mereka itulah para pemuja materi yang mereka meyakini bahasanya alam semesta itu yatafa'al binafsiha, berinteraksi dengan sendirinya. Meskipun mereka menisbatkan diri kepada umat Islam, sebagaimana keyakinan sebagian ahli filsafat atau orang yang sok berfilsafat, mutafalsifah. Dan ini akidah Qadariyah Mu'tazilah. Bahasanya sebab itu mu'athir bidhatiha. Sebenarnya asbab itu berdampak dengan sendirinya, Allah tidak campur tangan. Allah tidak campur tangan di dunia manusia. Allah tidak campur tangan di dunia manusia. Kata sebagian Mu'tazilah, takdir Allah Subhanahu wa taala di sini adalah dengan menentukan sebab ini membuahkan musabab. Maka dengan Allah itu campur tangan takdir. Adapun per individual, per satu-satuannya, maka Allah tidak campur tangan. Allah cuma membuat hukum umum. Ini yang ba'dul Mu'tazilah. Sebagian Mu'tazilah, Allah membuat hukum umum, makan menghasilkan kenyang. Dah, setelah itu dilepas. Setelah itu dilepas. Si A makan, kok kenyang? Ya, karena pengaruh hukum umum. Si B makan, kok kenyang? Karena pengaruh hukum umum. Dan di masing-masing person, Allah tidak campur tangan. Allah tidak campur tangan dan tidak punya kewenangan atas kenyangnya si A setelah makan, kenyangnya si B setelah makan. Dan sebagian mereka menegasikan peran Allah secara total. Bahasanya itu semata-mata murni karena sebab itu sendirilah maka terjadilah kenyang. Dan sikap yang ketiga, yang sikap yang tepat, sikap pertengahan, sikap ahlu sunnah dalam masalah al-asbab. Maka ini diantara wasatiyah ahli sunnah. Sikap pertengahan ahlu sunnah diantaranya dalam masalah sebab. Ya, adalah orang yang meyakini, menetapkan sebab dikauniha, karena sebab itu memberikan pengaruh, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan badannya al-quwah, meletakkan badannya potensi, la binafsiha, tidak dengan sendirinya. Dan inilah perkataan yang pertengahan mutaayyan yang harus diambil. Oleh karena itu kita jumpai berbagai hal berubah, musababnya itu berubah karena takdir Allah Azza wa Jal. Maka api yang dinyalakan untuk Ibrahim itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan setelah api itu padam, dijumpalah Ibrahim itu menggigil kedinginan. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan setelah api itu padam, Ibrahim itu menggigil kedinginan, seakan-akan baru saja masuk kulkas, padahal baru saja dibakar. Padahal kalau kita kembalikan kepada sebab itu sendiri, tentu api itu membakar. Akan tapi api tidaklah membakar kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Wa najid, dan kita jumpai bahasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memunculkan berbagai hal yang tidak kita ketahui sebabnya. Maka ini menunjukkan bahasanya sebab itu bukanlah pelaku, akan tetapi pelaku yang memunculkan musabab adalah Allah Azza wa Jal. Akan tetapi di antara kebijaksanaan Allah, Allah jadikan segala sesuatu memiliki sebab. Maka keyakinan ahlu sunnah bahasanya sebab itu punya dampak kenyang, atau makan itu punya dampak kenyang. Namun ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seandainya Allah berkehendak, maka bisa saja orang itu melakukan sebab dan musabab tidak terwujud. Makan dah banyak, enggak kenyang-kenyang. Padahal dah makan banyak, enggak kenyang-kenyang. Normalnya harusnya kenyang, namun kan Allah tidak menghendakinya, maka tidak terwujud. Dan berpengaruhnya, bahasanya sebab itu memiliki itu berdampak dan punya efek kepada musabab. Tadi dikatakan di kalimat di sebelumnya adalah sesuatu yang mutabik lil waqi, sesuatu yang sesuai dengan realita, kenyataan. Dan karena itulah maka dibangunlah ilmu pengetahuan alam. Itu semua dibangun di atas keyakinan bahasanya sebab itu secara realita punya dampak kepada musabab. Maka akidah As'ariyah yang meniadakan hal ini adalah hakikatnya menolak realita. Menolak realita. Realita yang jelas-jelas menunjukkan bahasanya sebab itu berdampak pada musabab secara sombong, muka barotan dengan kesombongan itu diingkari. Dan perlu diketahui bahasanya saudara-saudara kita dari kalangan Jamaatut Tabligh itu menjadikan hal ini sebagai makna la ilaha illallah. Menjadikan akidah As'ariyah dalam masalah asbab itu sebagai makna la ilaha illallah. Seorang itu la ilaha illallah itu benar manakala tidak berkeyakinan bahwasanya maka dengan makan orang itu kenyang, api itu membakar, kemudian air itu menyebabkan basah. Tidak berkeyakinan bahasanya dengan sebab duit bisa makan, dengan sebab duit bisa minum, dengan sebab duit bisa melakukan berbagai hal. Tidak boleh meyakini duit itu punya pengaruh. Duit itu punya pengaruh sehingga bisa makan, bisa minum, bisa naik kendaraan. Tidak boleh peranggapan bahasanya bisa naik kereta karena punya duit. Jadi duit punya pengaruh, jadi sebab untuk bisa naik kereta. Itu belum beriman. Dan itu yang disebut dengan kebesaran makhluk. Maka orang itu bertauhid manakala bisa mengeluarkan kebesaran makhluk dari dirinya dan memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dirinya. Dan yang dimaksud dengan kebesaran makhluk adalah keyakinan ta'thirul asbab, meyakini bahasanya sebab itu ngefek. Itu yang itu dalam bahasa saudara-saudara kita di Jamaah Tabligh disebut dengan kebesaran makhluk. Maka ketika orang itu masih yakin bahasanya sebab itu ngefek, maka berarti mereka katakan ada kebesaran makhluk di hati kita. Setelah itu betul-betul hilang, nah itulah baru orang itu bertauhid dan berla ilaha illallah dengan benar. Maka siapa yang pernah menyimak bayan-bayan mereka, mereka akan mengerti bahasanya inilah makna la ilaha illallah dalam Jamaatut Tabligh adalah demikian, mengeluarkan kebesaran makhluk dan dari hati dan memasukkan ke dalam hati kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian jangan percaya dengan taksirul asbab. Kita diminta untuk mendustakan realita dan mendustakan akal. Nah, ini api bikin itu gosong. Jangan dipercaya kalau api itu yang bikin gosong. Jangan percaya kalau api itu yang bikin gosong. Itu berarti dalam hati terdapat kebesaran makhluk. Namun dustakan realita dan campakkan akal dan campakkan akal sehat, kalau sehingga meyakini bahasanya, sehingga tidak berkeyakinan api itu menyebabkan kertas itu gosong, kertas itu terbakar. Kemudian faedah tentang dalam bahasa Arab, hafu makana makluman, dalam bahasa Arab boleh dibuang sesuatu yang jelas jika memang sesuatu yang dibuang itu bisa ditangkap, diketahui secara mudah. Kemudian firman Allah di ayat yang ke-31, qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah, sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Hatta idza ja'athum, ketika datang kepada mereka as-sa'atu kiamat baghtatan, tiba-tiba qalu, mereka mengatakan ya hasratana, betapa menyesalnya kami, alam mafaratna, karena kecerobohan kami, fiha di dunia, wahum yahmiluna auzarahum, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka, ala sa'a mayazirun, betapa jeleknya dosa yang mereka lakukan. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah, di sini ataqallah azza wa jalla al-khasara, Allah menyebutkan kerugian tanpa memberikan keterangan rinci, keterangan spesifik rugi dalam hal apa. Allah tidak mengatakan khasiru anfusahum, mereka rugi terhadap diri mereka sendiri atau keluarganya, wala syai', maka tidak ada keterangan lebih detail, cuma Allah katakan mereka rugi. Maka sehingga kerugian yang mereka alami ini adalah khusronan mutlakan, adalah kerugian yang sempurna, kerugian total. Dan benarlah firman Allah azza wa jal, fama akhsara alladhina kadzabu bilqa'illah, fama akhsara sirah ta'ajub, betapa meruginya orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, mereka tidak akan beramal menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dunia adalah kerugian dan tidak memberikan manfaat. Bahkan keberadaan mereka di dunia itu malah memberikan madharat pada diri mereka sendiri. Li'anna wujud al-insan, karena hidupnya dan adanya seorang di dunia, hidupnya seorang di dunia namun dia isi dengan kekafiran kepada Allah azza wa jalla, itu lebih jelek daripada seandainya dia tidak tercipta sama sekali, dan lebih jelek daripada keberadaan binatang. Li'anna al-baha'im, karena binatang itu tercipta di dunia kemudian fana, kemudian dibangkitkan pada kiamat, namun tidak ada hisab pada binatang. Maka binatang dibangkitkan cuma untuk kisos, tidak untuk hisab, namun untuk kisos dengan sesama mereka. Ada kambing yang suka zalim dengan kawannya, maka akan dikisos. Kambing punya tanduk zalim dengan kawannya yang tidak punya tanduk, maka Allah akan tukarkan tanduknya, diganti, dipindahkan ke yang tidak punya kanduk untuk mengkisos, untuk melakukan tindakan yang sama. Setelah selesai kisos, mereka dihancurkan. Tidak ada hisab untuk binatang. Sedangkan manusia dibangkitkan dan alaihi hisab, dia akan mengalami hisab. Oleh karena itu sebagian sahabat berangan-angan, di antaranya adalah Umar bin Khattab, kalau dia menjadi pohon saja yang dipotong dan selesai. Umar mengatakan, wadattu, aku berkeinginan seandainya aku keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini dalam keadaan kafafan, true, dalam keadaan true dalam artian la alayya walali, tidaklah alayya, tidaklah aku rugi, sebagaimana walali, tidak pula aku untung. Maka seandainya aku keluar dari dunia dalam keadaan diberi kabar pasti kalau tidak akan merugi dan tidak akan beruntung, maka sudah bahagia. Tapi kalau gambling kayak gini, besok di akhirat untung apa rugi, tidak jelas. Maka ini lebih menyusahkan. Kalau seadanya sudah senang dikasih kabar drum, tidak dapat apa-apa, itu sudah satu hal yang membahagiakan. Nah, ucapan Umar ini diriatkan oleh Al-Bukhari di Kitabul Manaqib dan Muslim. Hadza wa huwa Umar, dan demikianlah perkataan Umar radhiyallahu anhu. Maka bagaimana dengan orang yang kedudukannya tidak ada apa-apanya dibandingkan Umar? Maka semua orang yang tidak mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah, wa na'udzubillah ayaja'alana minhum, fa innahu khasir. Maka dia adalah orang yang merugi karena hilang darinya keberuntungan. Kadzabu biliqa'illah, mukhilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjumpaan bersama Allah. Dan semua manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Ya ayuhal insanu innaka kadihun. Wahai sekalian manusia, kalian itu capek, bercapek-capek ketika hidup. Ila rabbika kadahan, untuk menuju Rabb kalian kadahan, bercapek-capek. Famulaqihi, lantas kalian berjumpa dengannya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan bahasanya isi hidupnya manusia di dunia itu capek, dan demikianlah realitanya. Yang maksiat mengisi hidupnya dengan maksiat, untuk maksiat juga capek. Ya, maksiat butuh biaya, orang butuh cari duit untuk bisa bermaksiat. Ya. Tentu untuk mabuk enggak gratisan. Ya. Kalau gratisan itu cuma edisi promosi. Ya. Setelah itu besok harus bayar. Ya. Orang narkoba juga enggak ada yang gratis, mahal biayanya. Nah, dan itu pun harus untuk mendapatkannya orang harus bersusah payah, capek. Yang maksiat capek. Ya. Bukum itu ya capek, kemeringat dan sebagainya. Joget itu ya capek, kemeringat, capek. Kada maksiat orang itu capek. Yang taat juga capek. Yang taat capek, capek, susah karena lapar, karena puasa, karena harus jalan kaki ke masjid, karena harus duduk pengajian, itu juga capek. Ya. Ya, duduk pengajian konsentrasi itu capek. Ya. Maka kemudian banyak godaan, pegang-pegang HP, buka-buka apa, ya. Karena duduk itu capek, duduk ngaji itu capek. Maka ya, taat juga capek, semuanya capek. Fa'inaka kadihun ila rabbika, semua orang berjalan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menuju Rabbmu dalam keadaan kadahan, betul-betul capek, enggak ada yang enggak capek. Famulaqihi, setelah bercapek-capek kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mati dan berjumpa dan mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka fala buta tidak boleh tidak bahasanya zat yang memerintahkan Anda dan melarang Anda dan mengirim berbagai rasul kepada Anda dan memberikan pada akal, la budda an tulaqihi, tidak boleh tidak Anda harus berjumpa dengannya. Setelah berjumpa ada perhitungan, dia akan menghitung-hitung amal Anda. Wal murad, dan yang dimaksudkan oleh ayat bahasanya mereka mendustakan hari berbangkit, yang di hari berbangkit inilah semua manusia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.